Cintainya karena cara dia sungguh berbeda dari yang telah ku jumpa. Renungan dia tulus merasuk jiwa hingga terasa terus ke hati. Ku cintainya kerana kesungguhannya, bukannya kata-kata semata-mata. Perwatakannya mengatakan segalanya, buatku percaya kan janjinya. Kisah-kisah